الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kita akan menyelesaikan di bab daf'u sunnati amrun wajib. Membela sunnah termasuk di antara perbuatan yang wajib. Pernyataan dari Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Qala Ibn Taymiyyah rahimahullah, an-nushu wajibun fil masalihid diniyatil khasati wal amma. Bersikap baik, an-nushu maksudnya iradatul khair lil ghair, memberikan yang terbaik adalah satu kewajiban untuk kemaslahatan agama, baik yang sifatnya khusus maupun umum. Mithlu naqalatil hadith, seperti para penukil hadith, para ulama yang membawa hadith. Alladzina yughlituna au yukadzibun, atau para penukil hadith yang mereka melakukan kesalahan atau berdusta. Wa mithlu a'immatil bid'i min ahli al-maqalatil mukhalifatil kitab wa sunnah, termasuk juga para pemimpin ahli bid'ah yang mereka memiliki pernyataan yang menyimpang dari Al-Qur'an dan sunnah. Awil ibadatil mukhalifati lil kitab wa sunnah, atau ibadah yang menyimpang dari Al-Qur'an dan sunnah. Fa inna bayana halihim wa tahdhira al-ummati minhum wajibun bittifaqil muslimin. Menjelaskan tentang kondisi mereka dan mengingatkan umat akan penyimpangan mereka adalah satu kewajiban berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Kemudian beliau memberikan alasan kenapa memberikan penjelasan semacam ini hukumnya wajib. Kata beliau, ittadhhiru sabilillah wa dinihi wa minhajihi wa syir'atihi wa daf'u bagi ha'ulai wa udwanihim ala dhalika wajibun ala al-kifayati bittifakil muslimin. Karena membersihkan jalan Allah, agama Allah, aturan Allah, syariat Allah, serta menjauhkan dari bagi ha'ula tindakan melampaui batas, wa udwanihim, dan tindakan yang melampaui batas yang mereka lakukan adalah kewajiban yang merupakan wajib kifayah dengan sepakat kaum muslimin. Walau laman yuqimuhu walaula man yuqimuhu Allah li daf'i darari haula'i la fasadat din. Andaikan tidak ada yang menegakkannya lidaf'i darari haula, untuk melindungi kejahatan mereka, la fasadat din, maka agama ini akan rusak. Wa kana fasaduhu a'dhama min fasadi istila'il aduwi min ahli al-harbi. Sementara kerusakan yang ditimbulkan oleh mereka lebih besar dibandingkan kerusakan ketika musuh berhasil mengalahkan kaum muslimin min ahli al-harbi, yaitu orang kafir harbi. Fa inna haula, karena orang-orang kafir harbi, idza staulu lam yufsidul quluba, ketika mereka menguasai kaum muslimin mereka tidak merusak hati. Wa ma fiha min ad-din illa taban, dan mereka tidak merusak bagian agama kecuali hanya taban, kecuali hanya mengikuti saja. Wa amma ulaika ahlul bid'ah, sementara mereka ahlul bid'ah, fahum yufsidul quluba ibtida'an, maka dari awal mereka telah merusak hati. Jadi jalan itu ada dua, ada jalan zahir, ada jalan yang tidak zahir, jalan maknawi. Jalan yang zahir seperti yang kita lewati menuju masjid, yang kita lewati menuju tempat-tempat yang kita inginkan. Kalau di situ ada gangguan, kemudian kita melihatnya, apa yang harus kita lakukan? Gangguan itu ditaruh lebih tengah, biar lebih banyak orang yang terkena. Maka kita berbuat dosa dengan perbuatan ini. Sehingga yang harus kita lakukan adalah menyingkirkan gangguan. Dan bahkan bagian dari cabang iman adalah imatatul adza anit tariq, menghilangkan gangguan di jalan. Sehingga kalau kita lewat, kemudian kita melihat gangguan, dan gangguan itu mungkin agak susah untuk dikenali, warnanya mungkin samar atau susah untuk dilihat orang, sementara kita melihatnya, maka kita harus menyingkirkannya. Ini jalan yang sifatnya zahir. Apalagi jalan yang sifatnya diniyah, jalan agama, seperti jalan menuju bagaimana kita bisa memahami agama yang benar. Maka adanya gangguan di sana lebih wajib untuk kita singkirkan daripada gangguan yang sifatnya zahir. Karena gangguan yang sifatnya batin semacam ini merusak hati. Dan itulah syubhatnya ahlul bid'ah. Makanya kata Syekhul Islam, menyingkirkan ini fardu kifayah dengan sepakat kaum muslimin. Kemudian beliau sebutkan di sini, kalaupun ada orang kafir harbi yang dia berhasil mengalahkan kaum muslimin, maka kerusakannya itu kerusakan fisik. Mungkin kaum muslimin jadi kelaparan, atau banyak nyawa yang hilang, atau misalnya banyak gedung yang rusak. Sifatnya kerusakan fisik. Tapi kalau ahlul bid'ah, yang dirusak itu batin manusia, pemikiran, ideologi. Sehingga yang dirusak hatinya dari awal. Kalaupun ada seorang penjajah yang merusak agama, itu sifatnya hanya ngikuti, artinya bukan tujuan utama. Karena yang mereka rusak hanya fisiknya. Makanya kenapa fitnah Dajjal lebih jahat dibandingkan fitnah Israel misalnya? Karena Israel itu hanya membantai. Dan orang yang dibantai ini masuk surga tidak? Selama dia mukmin, insya Allah mati syahid. Tapi kalau Dajjal, dia tidak membunuh. Dajjal itu membiarkan orangnya tetap hidup, yang penting sesat. Dan ada banyak bukti kalau Dajjal itu tidak membunuh, sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis. Seperti ketika Dajjal datang ke sebuah kampung, lalu kampung ini didakwai oleh Dajjal, diajak untuk mengikuti Dajjal, dan mereka enggak mau, Dajjal tidak kemudian memberondong kampung ini, atau Dajjal tidak kemudian menghabisi kampung ini. Tapi Dajjal membiarkan mereka. Dajjal keluar dari kampung itu dalam kondisi apa? Mereka semuanya serba kelaparan. Mereka dibuat susah hidupnya, biar nanti mau beriman kepada Dajjal. Sehingga Dajjal tidak membuat mereka, atau tidak membantai mereka, tidak membunuh mereka ketika mereka tidak mau mengikuti Dajjal. Tapi Dajjal membiarkan mereka hidup, namun hidupnya dibuat susah biar mau ikut menjadi pengikutnya Dajjal. Demikian pula ketika ada orang saleh yang dia ingin menghadap kepada Dajjal, kemudian ditangkap oleh pasukannya Dajjal. Salah satu dari pasukan mau membunuh orang ini, tapi dicegah oleh kawannya. Dan dia mengatakan, bukankah tuan kita melarang kita untuk membunuh siapapun tanpa seizinnya? Sehingga pasukan ketika ketemu orang muslim, pasukannya Dajjal itu tidak langsung membantai. Karena Dajjal punya aturan, siapapun tidak boleh membunuh tanpa seizin Dajjal. Maka di zaman Dajjal, atau ketika Dajjal itu memberikan fitnah kepada dunia, ya, korbannya tidak sebanyak fitnahnya Syiah kepada kaum muslimin, atau Israel kepada orang-orang Palestina, yang banyak dibantai, banyak yang dibunuh. Nah, tapi kalau Dajjal, yang dibunuh lebih sedikit. Yang menjadi tujuan Dajjal adalah menyesatkan mereka. Karena percuma kalau ini dibunuh, pasti masuk surga. Sementara kalau ini dibiarkan hidup, kemudian dia sesat, ya, maka dia pasti akan masuk neraka. Nah, karena itulah kata Syekhul Islam, bahasanya musuh kalau bisa mengalahkan kaum muslimin, itu yang dirusak fisiknya. Tapi kalau ahli bid'ah bisa mengalahkan kaum muslimin, yang dirusak batinnya. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, idza sakatta anta wa sakattu ana, famata ya'riful jahilu as-sahiha min as-saqim. Kalau semua orang diam ketika melihat kemungkaran, kamu diam, saya diam. Dan ini nasihat yang boleh sampaikan kepada para ahli hadis. Ini ada banyak sekali hadis. Dan di situ ada hadis sahih, ada hadis dhaif, ada hadis palsu, ada hadis buatan manusia, aneka ragam derajatnya. Sementara kita yang tahu ini diam saja. Kamu diam, saya diam. Fama tayariful jahilus sahih minas saqim. Lalu dari mana orang bodoh bisa mengetahui mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif? Seperti itu pula ketika kita melihat ada penyimpangan di masyarakat. Kalau kemudian orang yang tahu semuanya diam. Ya, kalau yang seperti ini jangan disinggung di tempat umum. Nyampaikan ceramah yang menyejukkan semua kalangan, ya, yang bisa diterima oleh semua pihak. Jadi yang khilaf-khilaf jangan disinggung. Kalau semua orang diam seperti itu, maka selamanya orang tidak akan belajar. Terus ngapain mereka mendengarkan ceramah kalau semuanya kita sepakati? Justru adanya kajian itu fungsinya adalah untuk edukasi. Dan edukasi itu berarti harus ada sesuatu yang diluruskan. Kecuali kalau semuanya lurus. Nah, kalau semuanya lurus, walhamdulillah. Yang jadi masalah, bengkok di tempat kita itu banyak. Kalau bengkok dibiarkan bengkok, jangan disinggung, nanti dia menyinggung perasaan. Atau kamu menyinggung perasaan dia. Daripada bikin rame, mending gak usah disinggung. Kalau bengkok gak pernah mau disinggung, terus sejak, sampai kapan manusia akan diedukasi? Makanya prinsip orang-orang yang mengatakan bahwa ceramah itu seharusnya memperhatikan kondisi perasaan masyarakat, dalam arti ikuti saja apa yang mereka inginkan, sehingga dia berusaha untuk mencari pembenar atas aktivitas yang ada di masyarakat, maka selamanya edukasi tidak akan dijalankan. Dan inilah da'i-da'i yang dia bukan Rabbani. Da'i yang Rabbani, kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, alladhi yu'allimun nas sigharal ilmi qabla kibarihim. Mereka yang ngajari manusia, diajari tentang ilmu dari yang kecil sampai yang besar. Sehingga kalau ada da'i, tapi yang dia sampaikan, yang diungkapkan dalam ceramahnya, hanya yang penting bisa diterima oleh semua kalangan, maka fungsi edukasinya di mana? Sementara yang bengkok dia biarkan. Sampai ada yang berusaha untuk membela maulid dengan berbagai macam alasan yang itu sama sekali tidak masuk akal. Tapi yang penting bisa diterima oleh semua kalangan. Sehingga dia dimanapun betul dia diundang, itu banyak pengikutnya, banyak orang yang senang kepadanya. Ya. Karena prinsip dia, pokoknya apa yang saya sampaikan harus diterima oleh semua kalangan. Kalau semacam ini caranya, maka selamanya umat tidak akan bisa terdidik. Karena yang bengkok dibiarkan bengkok, ya. Sementara yang bermasalah tidak boleh disinggung dengan alasan ini bisa mengkhawatirkan masa depan dakwah. Baik, sesungguhnya umat itu butuh dakwah, bukan dakwah butuh umat. Maka yang namanya dakwah, kalau misalnya di situ ada satu konsekuensi pahit, mereka tidak terima, yaitulah yang namanya jamu. Yang namanya orang ketika sakit harus dikasih obat, dan bisa jadi obat itu tidak diterima oleh pasien. Qala Abu Bakar Ibn Al-Khallad rahimahullah, Qultul Yahya Ibn Sa'id Al-Qattan. Saya pernah bertanya kepada Yahya bin Sa'id Al-Qattan, termasuk ahli hadis besar, ya. Ibnu Qattan pernah ditanya oleh Abu Bakar Ibnu Khallad, "Ama takhsha ay yakuna ha'ula'i alladhina tarakta hadithahum khusama'aka 'indallahi ta'ala?" Apa kamu enggak khawatir orang-orang yang hadisnya kamu tidak terima, yang hadisnya kamu tolak, akan menjadi lawan debatmu ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Itu ada banyak tokoh yang hadisnya kamu dhaifkan, kamu tolak, kamu nilai itu palsu. Nanti kalau mereka nuntut di hari kiamat, gimana di hadapan Allah? Ya. Qala, kata Ibnu Qattan, li ayyakuna haula'i husama'i ahabba ilayya min ayyakuna khasmi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka yang menjadi lawanku besok di hari kiamat, bagi saya lebih saya sukai dibandingkan ketika yang jadi lawanku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, Lima haddatsta anni haditsan tara annahu kadzib. Kenapa kamu sampaikan satu hadis dariku padahal itu, padahal kamu tahu kalau itu dusta? Ini yang dipahami oleh para ulama. Jadi sampai mereka merasa takut kalau menyampaikan hadis dhaif, hadis dusta, nanti menjadi lawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kiamat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang ini, "Kenapa kamu sampaikan hadis dusta ini? Hadis ini padahal kamu tahu kalau itu dusta." Terus kita bisa jawab apa? Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengingkarinya. Maka bisa jadi juga termasuk ketika kita menerima aqwalul bid'ah, pernyataan-pernyataan yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, pernyataan bid'ah. Kemudian di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW menuntut kita, kenapa kamu memegangi prinsip itu padahal itu prinsip yang menyimpang dari ajaranku? Seperti itu ketakutan para ulama ketika mereka menolak perkataan para ahli bid'ah atau orang-orang yang punya hadis yang menyimpang atau hadis yang tidak benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan prinsip ini bisa kita terapkan di zaman sekarang ketika ada orang yang punya keyakinan menyimpang lalu kita memberikan kritik kepadanya. Mungkin ada peluang. Apa Anda enggak takut kalau nanti orang ini nuntut di akhirat karena sering kamu kritik? Jawaban seperti yang disampaikan Ibnu Qattan, mereka menjadi lawanku ketika di hari kiamat, lebih aku banggakan dibandingkan ketika yang menjadi lawanku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kamu diamkan ada orang yang menyampaikan penyimpangan di jalan Allah Subhanahu wa taala? Qala Abdullah bin Muhammad bin Munazil rahimahullah, su'ila Hamdun al-Qassar. Hamdun al-Qassar pernah ditanya, mata yajuzu lirrajuli ayyatakallama 'alan nas. Kapan orang itu boleh berbicara di depan masyarakat? Faqala, kata Hamdun Ibnu al-Qassar, kata Hamdun al-Qassar, idza ta'ayyana 'alayhi ada'u fardin min fara'idillahi ta'ala fi 'ilmi. Ketika dia menganggap bahasanya kewajiban bagi dia untuk mengamalkan perintah Allah sesuai dengan apa yang dia pahami. Artinya ketika dia sadar bahasanya mengamalkan ilmu itu kewajiban. Au khafa halaku insanin fi bi. Inna li kulli 'abidin. Nah. Inna li kulli 'abidin shirratan. Wa fi riwayatin inna li kulli 'amilin shirratan. Wa li kulli shirratin fatratun. Fa imma ila sunnatin wa imma ila bid'atin. Faman kanat shirratuhu ila sunnati faqad ihtada wa aflaha wa man kanat fatratuhu ila ghairi dhalika faqad halaka. Rawahu Ahmad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli 'abid, setiap ahli ibadah atau orang yang rajin beramal, syirratun, ada masa rajinnya, masa gigihnya dia beramal. Wa likulli syirratun fatrah, dan setiap ada masa rajin pasti ada masa fatrah. Masa fatrah, masa futur, ketika dia sudah mulai kurang motivasi. Fa imma ila sunnatin wa imma ila bid'ah. Baik syirrah maupun fatrah, ada yang mengarah ke arah sunnah dan ada yang mengarah ke arah bid'ah. Fa man kanat syirratuhu ila sunnati, siapa yang rajinnya ke arah sunnahku, faqad ihtada wa aflaha, maka dia mendapatkan petunjuk. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dhalika, dan siapa yang fatrahnya keselain sunnahku, faqad halaka, maka dia binasa. Baik. Kita seperti yang kita pahami, ada ideal, ada ekstrim kanan, gulu, dan ada al-jafa, kebalikan dari ekstrim, meremehkan. Dan itulah godaan setan. Ada terlalu berlebihan dan ada terlalu meremehkan. Maka sikap yang benar adalah yang ideal, pertengahan, tidak berlebihan dan tidak meremehkan. Dan setiap amal orang pasti seperti itu. Kadang dia lagi kenceng, kadang kurang motivasi. Qala Ahmad Syakir, kata Syekh Ahmad Syakir rahimahullah dalam syarahnya terhadap hadis, anna hiddatal amri tanakusun ila hudu'in wa fatrah, bahwa setiap urusan itu ada masa kurangnya, ila hudu'in, ke arah hudu' merendah, wa fatrah, dan ke arah fatrah, yaitu ke arah ketika orang tidak punya motivasi. Fa yajtahidul mujtahidu fil ibadah, orang yang rajin ketika beribadah, wa qad yaghlu fi syiddah wat tamassuk, dia terkadang berlebihan dalam memegangi ketaatannya, dan ketika dia sedang rajin melakukan ibadah. Tsumma tahadda'a hiddatuhu ila qasdin fil amri, kemudian setelah itu turun sampai pada kondisi ideal, ila qasdin fil amri. Fa'abana sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, annal fatrata allati ta'aqqabal ghuluwa yambagi ain an takuna ila sunnah, bahasanya fatrah yang mengiringi kondisi ghulu, terlalu rajin nanti turun, pada waktu turun ini, setelah kondisi ghulu, setelah kondisi rajin, pada waktu turun ini hendaknya mengarah ke arah sunnah. Wal akhdhu biha, dan berusaha untuk konsisten dengan sunnah. Wa adamu tahawun bi tarkiha hatta yalzama tariqal huda, dan jangan sampai meremehkan sehingga meninggalkannya, sehingga orang ini bisa selalu berada konsisten di atas jalan yang lurus. Baik. Kadang orang lagi dapat hidayah, masya Allah, rajinnya luar biasa, tahajud, puasa Senin Kemis, ya, tambah Dawud, ya. Nanti setelah tahajud istikharah berulang-ulang, ya. Jadi lagi punya gawe, ya. Masya Allah, dia rajinnya luar biasa, begitu gagal, putus semuanya, hilang. Itu kan ada kayak gitu, ya. Maka Nabi SAW mendaki, kalau pas lagi rajin nanti ada masa turun. Nah, waktu turun ini jaga, jangan sampai hilang semua. Waktu turun ini dijaga. Nah, pas rajin, padahal gak pernah sholat, tiba-tiba datang ke masjid, adzan, ya. Saking semangatnya belum masuk waktu, sudah adzan. Dan saya pernah lihat orang itu, masya Allah, ini kok tiba-tiba adzan. Dan dia lakukan itu beberapa hari, terus sholat berjamaah, 5 waktu dia rutin berjamaah. Tapi tiba setelah itu hilang, hilang, gak ke masjid lagi, dan hilang orangnya. Artinya dia sudah gak sholat lagi. Jadi kadang ada orang yang lagi rajin, entah dia punya keinginan apa gitu, ya, rajin, semua ibadah dilakukan. Nah, waktu turun taksir, langsung dipotong semuanya, hilang semua. Dan banyak orang yang seperti itu. Makanya waktu naik, ketika turun dijaga. Waktu turun persis di kondisi ideal, jaga di situ. Pas lagi ngegas turun, karena kalau ngegas ini kan kelebihan, ya. Nah, waktu turun, jaga di sini, jangan sampai terlalu berlebihan. Terus dijaga, jangan sampai anjlok, karena kalau anjlok ila halakin, nanti dia jadi binasa. Yang dimaksud faqad halaka, artinya dia binasa, maksudnya adalah dia telah meninggalkan sunnah. Dan hadis ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Beliau pernah dinikahkan oleh ayahnya dengan seorang wanita Quraisy. Dan malam pertama isinya tahajud. Malam kedua selanjutnya juga isinya tahajud. Pagi puasa, malam khataman Quran dengan sholat tahajud. Sudah, istrinya nganggur. Sampai akhirnya dia ditanya oleh ayahnya, oleh bapak mertuanya, bagaimana kondisi suamimu? Khairur rijal, subhanallah ya. Dia lelaki yang sangat luar biasa, karena istrinya dibiarkan. Saking rajinnya Abdullah bin Amr bin As dalam beribadah. Sampai akhirnya peristiwa ini dilaporkan kepada Rasulullah SAW, sampai kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengajarkan beberapa amal kepada Abdullah bin Amr. Ya, kamu bisa seperti ini, saya sanggup lebih hebat lagi. Saya sanggup lebih rajin lagi. Beliau perintahkan, kalau bisa khatam Quran sebulan sekali. Kata Abdullah bin Amr, saya sanggup lebih banyak lagi. Kalau begitu sepekan sekali. Saya sanggup lebih banyak lagi. Kalau begitu jangan kurang dari 3 hari. Kemudian puasa, ya, diperintahkan agar berpuasa 3 hari setiap bulan. Saya sanggup lebih banyak lagi, diperintahkan puasa tambah lagi. Sampai akhirnya Daud. Dan ada manusia yang seperti itu. Rajinnya ibadahnya luar biasa. Dan Abdullah bin Amr bin As termasuk salah satu pemuda yang dikenal sangat rajin beribadah. Maka dipesani oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap orang yang beribadah pasti punya pengalaman seperti tadi, rajin. Tapi setelah itu turun. Nah, waktu turun itu jangan sampai ninggalkan semua. Orang itu kalau lagi umroh atau haji itu, masya Allah, rajinnya luar biasa, rajin sekali. Ya, jam 2 udah bangun, udah berangkat ke masjid. Itu pas lagi umroh. Kenapa? Indonesia jam 6. Sehingga dia sudah nggak bisa tidur jam 2 itu. Itu jamaah haji Indonesia ya. Maghrib ngantuk. Karena di sini jam 11. Di sana jam 7 kan, di sini jam 11. Udah maghrib itu udah ngantuk sekali. Itu jet lag yang belum hilang. Dan pengaruhnya tahajudnya di awal. Jam 2 itu udah berangkat. Itu orang Indonesia. Ya. Tapi begitu sampai di tanah air, ya, tidur 3 jam enggak bangun-bangun. Siang hari itu mengatasi jet lag. Kadang 2 hari, 3 hari baru bisa sembuh. Dan ketika itu tahajudnya hilang. Ya. Makanya kondisi yang ideal itu pertengahan. Ya. Kalaupun pas lagi naik, ya, nanti akan ada masanya turun. Nah, ketika turun jangan terlalu berlebihan. Ketika turun shutdown, nah, habis semua. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, al-mar'u ala dini khalili. Setiap orang itu akan mengikuti agama khalilnya. Kawan dekatnya. Fal yandur ahadukum man yukhalil. Karena itu perhatikanlah kalian siapa yang menjadi kawan dekatnya. Maka untuk menilai orang tidak perlu menilai langsung yang bersangkutan, tapi lihat saja siapa kawan dekatnya. Karena orang tidak akan memilih kawan dekat yang tidak satu pemahaman, ya. Karena hati ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ruh. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, al arwahu junudum mujannada. Ruh itu ibarat pasukan yang dikendalikan. Ibarat pasukan, ya. Dan yang namanya pasukan, biru nanti gak mungkin campur dengan merah, hijau gak mungkin campur dengan kuning, pasti akan dikelompokkan sesuai dengan warna seragamnya. Oh, kamu warnanya biru, kumpul dengan yang biru. Kamu warnanya hijau, kumpul dengan yang hijau. Kuning, kumpul dengan yang kuning, sesuai dengan warnanya. Fama ta'arafa minha talafa. Yang dia sama prinsipnya, ta'arofa, saling kenal, i'talafa, bisa akrab. Wah, dia satu manhaj, satu pemahaman, kumpul akrab. Meskipun gak kenal sama sekali, Wa ma tanakara minna, tapi kalau saling mengingkari ikhtalafa, maka berbeda pendapat, tidak akan bisa akrab. Meskipun dimasukkan ke dalam ruangan, duduk bareng, makan bareng, namun karena mereka sudah tahu ini latar belakangnya beda, Syiah dia, ada. Nanti akan selalu waspada kalau ngomong, dijaga ya. Selalu hati-hati dan suasananya pasti enggak nyaman. Pasti enggak enak. Itulah kehebatan ruh. Dia bisa jadi indikator, detektor ya. Apakah orang ini satu manhaj, satu pemahaman dalam beragama atau tidak. Dan kita bisa merasakan itu. Ya. Sampai pun orang awam yang enggak paham agama, selain hanya belajar rukun Islam saja atau rukun iman yang pokok-pokok dalam masalah agama, kalau ketemu dengan orang yang tidak sepemahaman Muhammadiyah dengan NU saja, duduk bareng udah gak akur, padahal cuma beda ormas. Tapi kan yang melatar belakangi itu banyak, kamu kunut aku gak kunut, kamu 23 aku 11 ya. Dengan berbagai macam perbedaan. Itu contoh wa ma tanaka ramina ikhtalafa. Ketika mereka saling mengingkari, mereka ikhtalafa, berbeda pendapat. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "I'tabirun nasa bi akhdanihim. Al-muslimu yatba'u al-muslima wal fajiru yatba'u al-fajira." Perhatikanlah manusia dengan melihat akhdan mereka, teman dekatnya. Muslim akan mengikuti Muslim, fasik akan mengikuti fasik. Maka gento nanti akan diikuti gento. Sehingga orang baik tidak akan mengikuti preman. Maka kalau gurunya preman, pasti muridnya juga preman. Gurunya fajir, nanti muridnya fajir. Gurunya jahat, nanti muridnya juga tidak jauh beda dengan gurunya. Waqala, beliau juga mengatakan, innama yumashir rajul, yang mengiringi perjalanan seseorang, wa yusahibu, dan yang menemaninya, man yuhibbuhu, adalah orang yang dia cintai, wa man huwa misluhu, dan orang yang semisal dengannya. Sehingga nanti yang akan bersama dia bukan orang yang jauh setipe dengannya, tapi orang yang kurang lebih sama dengan dia, 11-12 ya. Wa qala aidan, beliau juga mengatakan, i'tabirun nasa bi akhdanihim, pahami manusia dengan melihat teman dekatnya. Fa innar rajula la yukhadinu illa may yujibuhu nahwahu, karena orang tidak akan berteman dengan orang yang berteman dekat dengan orang kecuali may yujibuhu nahwahu, orang yang menyukai yang semisal dengannya. Karena dia satu teman, satu pemahaman, maka nanti pasti akan bisa akrab. Qala Abu Darda, kata Abu Darda radhiyallahu anhu. Siapa namanya? Uwaimir. Min fikhi rajuli mamshahu wa madkhalahu wa majlisahu. Bagian dari pemahaman seseorang, maksudnya pemahaman dalam beragama, adalah siapa teman kumpulnya, teman berjalan dia, siapa teman kumpul dia, madkhal, dan siapa teman majelisnya. Thumma qal, kemudian beliau mengatakan, qatalallahu sya'ira hina yaqul, semoga Allah memberikan keburukan untuk si tukang syair yang mengatakan, anil mar'i la tus'alu, anil mar'i la tus'alu wa absara qarinahu. Orang tidak akan ditanya, apa ini? Orang tidak akan ditanya qarinnya, teman dekatnya. Dan ini satu kesalahan, karena manusia pasti akan ditanya dengan siapa dia berkawan, dengan siapa dia bergaul. Mungkin ini dibaca gimana ya? Ada absar, absar ini. Wallahu a'lam. Intinya penyair ini menyatakan, ya, orang mau berteman dengan siapapun tidak akan memberikan pengaruh baginya. Maka seorang malaikat meskipun berteman dengan setan, maka dia tetap jadi malaikat. Sebagaimana mutiara meskipun ditaruh di dalam kotoran akan tetap jadi mutiara. Itu kata penyair. Namun kata Abu Darda, ini ungkapan yang enggak benar. Sehingga orang ketika berkumpul dengan siapapun pasti akan memberikan pengaruh baginya. Nah, qala Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud juga mengatakan, "Lau anna mu'minan dakhala masjidan fihi mi'atu nafsin laisa fihim illa mu'minun wahid, la laja'a hatta yajlisa ilaih." Itu jimnya mungkin pendek ya. Tapi kalau di sini kata Syekh Jamal, laja'a, lamnya hilang satu. Andai ada seorang mukmin yang masuk masjid dan di dalam masjid ada 100 orang, namun dari 100 orang itu hanya ada satu mukmin, si A masuk masjid. Di dalam masjid ada 100 orang dan dari 100 orang itu hanya ada satu mukmin, yaitu si B. Lala ja'ahat taya jelisa ilaih, maka si A ini pasti akan lujuk mendekat sampai dia bisa duduk kepada si B. Karena apa? Satu pemahaman. Walau anna munafikon, sebaliknya, andaikan orang munafik itu masuk masjid, fihim mi'atun laisa fihim illa munafikun wahid. Di sana ada 100 orang dan dari 100 orang itu hanya satu yang munafik. Talaja'a hatta yajlisa ilaih. Maka dia akan nyari orang munafik satu tadi dan duduk di dekatnya. Ya. Kita saja kalau misalnya berada di negeri non-muslim ya, begitu masuk di sebuah ruangan semuanya kafir, nanti kita akan mencari yang mukmin satu. Saya lihat, saya tahu itu mukmin. Kita akan pasti mendekat dan bersama dengan orang ini. Sama misalnya ketika dalam satu ruangan semuanya Muhammadiyah, yang datang NU satu, pasti dia akan mencari siapa yang NU di situ. Itulah yang dimaksud faida ta'arofa i'talafa. Kalau mereka sudah saling kenal akrab, tapi ketika tidak saling kenal musuhan. Padahal yang satu jauh gitu ya didatangi. Satu kampung ini isinya Muhammadiyah. Di ujung ada LDII satu, pasti dia akan nyari LDII yang ujung. Karena sesama LDII. Begitu kan? Itulah kehebatan jiwa. Dia tidak akan bisa pernah nyaman kecuali dengan yang sefikroh, satu pemikiran. Sehingga prinsip yang dinyatakan oleh sebagian orang, sudahlah, yang namanya perbedaan itu kita buang jauh-jauh, kita bisa saling akrab, berkumpul bersama, itu prinsip yang bertentangan dengan fitrahnya. Pasti fitrahnya enggak berbicara kayak gitu. Cuman mulutnya saja yang ngomong kayak gitu. Berbeda dengan kondisi batinnya. Karena batin manusia tidak bisa dibohongi. Baik, sekarang kita buktikan. Anda dikumpulkan dengan orang Syiah, enggak bakalan akrab. Kalau dia betul ahlus sunnah, kecuali kalau dia ikut Syiah, nanti bisa jadi akrab. Makanya pada saat orang akrab dengan ahli bid'ah, ini indikator kalau dia punya pemahaman yang sama dengan ahli bid'ah itu. Itulah yang menjadi acuan kenapa para ulama perlu mewaspadai mereka yang akrab dengan ahli bid'ah. Baik. Wa qala, beliau juga mengatakan, "I'tabirul arda bi asma'iha wa'tabirus sahiba bis sahibi." Kenali bumi itu dengan namanya. Ini daerah A, ini daerah B, ini daerah C. Kita mengenal nama-nama daerahnya. Oh, saya sekarang di wilayah C, saya sekarang di wilayah D. Wa'tabiru sahiba bisahib. Dan kenali teman dengan temannya. Kenali orang dengan temannya. Siapa teman dia? Oh, si orang-orang seperti ini. Berarti kurang lebih nanti pemikirannya sama seperti temannya. Qala al-Fudail ibn Iyad. Fudail bin Iyad rahimahullah pernah mengatakan akibah hadal hadis, setelah hadis ini, fala yumkinu an yakuna sahibu sunnatin yumali sahiba bid'atin illa minan nifaq. Karena itu tidak mungkin ahlu sunnah dia pro kepada ahli bid'ah kecuali orang munafik. Sebagaimana tidak mungkin orang muslim pro kepada orang kafir kecuali munafik. Sehingga setiap ucapannya selalu memihak orang kafir, menyudutkan kaum muslimin. Dia mengaku sebagai misalnya tokoh kaum muslimin, tapi bukan mengayomi kaum muslimin, malah menghinakan kaum muslimin. Sementara dia menyatakan dirinya tokoh kaum muslimin, cendekiawan muslim. Itu kan tokoh kaum muslimin. Tapi kok pendapatnya malah menyudutkan kaum muslimin? Ini kan aneh. Seharusnya kan cendekiawan muslim itu membela kaum muslimin. Ini enggak, kebalik. Cendekiawan muslim itu menyerang kaum muslimin. Berarti tidak lain itu karena kemunafikan. Wallahu a'lam. Nah, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.